بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita akan memulai ayat 102 dari surat Al-Baqarah melalui tafsir Al-Jalalain. Ana bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, yaitu mereka orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Mereka selain di ayat sebelumnya, mereka melempar kitab-kitab mereka, yaitu tidak mengikutinya. Kemudian mereka justru lebih mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan terhadap kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka ayat 102 ini dikenal sebagai ayat sihir. Sejarah sihir. Ya, sejarah sihir. Wattaba'u 'atfun 'ala nabadha. Ya, ayat ataf terhadap ayat sebelumnya, nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Yaitu mereka, orang-orang menyimpang dari kalangan Bani Israel, mereka malah ittaba'u, mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Apa yang talatis syayatin ala ahdi mulki Sulaiman. Yaitu apa yang diucapkan oleh para syaitan di masa kerajaannya Nabi Sulaiman AS minas sihir, dari sihir. Jadi syaitan-syaitan itu mereka punya mantra-mantra dan ajaran-ajaran sihir di masa kerajaan Nabi Sulaiman, tetapi itu bukanlah ajarannya Nabi Sulaiman, bukanlah ajarannya Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam masih hidup, syaitan-syaitan dari kalangan jin ini, mereka adalah bawahannya Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk dengan izin Allah Ta'ala terhadap segala perintah Nabi Sulaiman. Ini masyhur. Kemudian, وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِعَ مُلْكُهُ. Ya, syaitan-syaitan ini, syaitin, mereka menguburnya, mengubur apa di sini? Mengubur kitab-kitab yang berisikan mantra di bawah kursi, di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ya kerajaannya, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam mulai mulai meredup. Itu menurut sebagian riwayat Israiliyat. Sebagian mengatakan au kanat tastariqu as-sam'a wa tadhummu ilayhi akadhiba wa talaqihi lil kahnati fayudawwinuna. Atau para syaitan ini memberikan makar untuk masa depan nanti dengan cara tastariqu as-sam'a, yaitu mencuri pendengaran dari langit. Wa tadhummu ilayhi akadhib, dan kemudian menambahkan dari hasil dengaran tersebut kedustaan-kedustaan. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tulqihi ila al-kahanati, dan melemparkannya, yaitu memberikannya kepada, memberikan berita-berita yang sudah berbalut kebohongan itu ke kahanah. Siapa kahanah itu? Oke, assalamualaikum. Yaitu para dukun. Fayudawwinunahu, dan kemudian para dukun tersebut menulis, mentadwin hasil dari istirab as-sama' dan akadhib tersebut. Ya. Lalu sini aja lu biar enggak kosong. Ntar takutnya syayatin lagi di situ nanti. Ya. Sehingga yang menulis buku-buku tersebut adalah manusia penyihir, para penyihir. Lihat bagaimana para penyihir ketika itu mereka pun bisa baca, bisa tulis. Karena orang-orang Bani Israel itu bisa baca, bisa tulis. Umumnya atau sebagiannya. Ya. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah musyrikin, mereka enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Nah, ini bisa kita gabungkan dua riwayat ini, bahwasanya para dukun-dukun ini di zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Diwahyukan oleh para syaitan, yang para syaitan sebenarnya mereka adalah bawahannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, gitu ya. Bawahannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga ada faedah. Siapapun manusia yang dia punya khodam, atau punya teman dari kalangan jin, walaupun tampak baik di hadapan pemilik khodam atau manusia ini, maka di balik itu pasti ada sesuatu. Berkiblat pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, itu seorang nabi, seorang raja yang Allah Ta'ala muliakan, dan semua dari jin itu mau tidak mau pasti tunduk padanya ketika masih hidup. Ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Tapi setunduk-tunduknya mereka, para jin ini, yaitu syaitan dari kalangan jin ini, mereka ada rencana membuat makar. Begitu ikhwan. Jadi jangan pernah percaya sama jin yang mungkin di mata antum kelihatan masya Allah gitu. Atau baik menampakkan diri sebagai kiai atau merasuki seseorang dan kemudian mengklaim dirinya muslim dan seterusnya, mungkin itu benar, tapi kalau berulang kali maka itu pasti ada sesuatu di balik itu. Ya, di YouTube itu ada seorang ustadz praktisi, sebenarnya praktisi supranatural ya, yang memiliki teman dari kalangan jin, kemudian kalau dakwah dan syiar ke manapun, maka jin tersebut juga akan menemani dan merasuki salah satu timnya atau beberapa timnya. Dan jinnya itu-itu aja. Tapi jinnya ini ngerti Islam, baik dan seterusnya. Semua ini kelihatannya baik di mata orang awam. Tapi kalau kita berkiblat ke sini, ikhwan. Ya, berkiblat ke sini. Ini kemungkinan besar tetaplah jin ini syaitan, yang dia itu punya makar dan rencana minimal untuk membuat ustadz ini dan timnya dan banyak orang menghabiskan waktu dengan jin, menghabiskan waktu untuk jin. Dan jin itu gaib. Maka ketika misalnya kita mempersembahkan suatu amalan atau hadiah atau apapun kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa masuk ke dalam syirik. Ya, walaupun bertalbiskan dengan bahwa saya jin tersebut muslim. Mengklaim itu bisa jin muslim. Jin itu mengklaim itu bisa. Dan mempelajari agama kita pun bisa mereka. Bukankah setiap jin korin kita juga ikut belajar sama kita sekarang? Iya. Bukankah begitu putra? Ya kan? Iya, coba tanya jin korin antum. Antum lagi belajar enggak sama? Lagi belajar, dia menyerap ilmu juga. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membuat makar pada waktunya nanti. Nah kemudian, tapi juga ada riwayat berikutnya. Riwayat berikutnya menyatakan sebelumnya wa fasya dzalika wa sya'a anna al-jinna ta'lamul ghaiba. Dan tersebarlah mantra-mantra tersebut, kitab-kitab tersebut ya tersebar dari segi info dan tersiar kabar bahwasanya jin itu mengetahui hal yang gaib karena jin-jin ini mereka mustariqus sam', yaitu mustariqatus sam', mereka mencuri pendengaran dari langit dan menambahkan kebohongan. Dan kemudian para dukun-dukun peramal mereka diajari mantra-mantra dan juga rahasia-rahasia, dan kadang-kadang jadi kebetulan dengan izin Allah Ta'ala kok matching dengan kenyataan. Lihat betapa banyaknya masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Untuk para peramal mereka percaya padahal benarnya 1%. Tapi untuk para da'i, para ustaz, kadang mereka curigaan. Padahal benarnya bisa jadi 99%. Itu semua permainan dari syaitan. Maka karena Nabi Sulaiman AS dihikayatkan ketika itu mengetahui makar dari sebagian jin. Fajama'a Sulaimanul kutuba wa dafanaha. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengumpulkan kitab-kitab menyimpang tersebut dan dafanaha, dan menguburnya. Ini menurut riwayat yang kedua. Jadi yang menguburnya bukanlah syaitan menurut riwayat kedua. Menurut riwayat pertama, yang mengubur kitab-kitab itu adalah syaitan, entah dengan caranya melalui dukun atau itu. Dan menguburnya itu apa? Menguburnya di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma mata dallati syayatinu 'alaiha an-nasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, maka syaitan-syaitan itu menunjukkan kepada masyarakat di manakah letak buku tersebut. Bisa dipahami alur ceritanya, ya kan? Nah, kemudian fastakhrajuha fawajadu fiha sihra. Maka mereka pun menggalinya dan mereka menemukan di dalamnya sihir. Faqalu innama malakakum bihadza fata'allamuhu. فَإِنَّمَا مَلَكَكُمْ بِهَذَا فَتَعَلَّمُوهُ فَتَعَلَّمُوهُ bisa ya. Bisa juga فَقَالُوا إِنَّمَا مَلَكَكُمْ بِهَذَا selesai. Yaitu ketika mereka menemukan kitab-kitab itu, maka kemudian dengan isyarat dari syaitan mereka mengatakan, lihat Nabi Sulaiman itu berhasil merajai kalian semua bihadha, yaitu dengan semua ini bihadha sihir. Paham enggak? Ternyata Nabi Sulaiman, ternyata raja kita itu Sulaiman selama hidupnya menyimpan kitab-kitab ini dan pelajarinya untuk apa? Untuk menguasai bumi, untuk menguasai kita semua, untuk menguasai para jin, untuk menguasai binatang-binatang. Makanya hebat dia, gitu. Lihat fitnahnya seperti itu, jemaah, ikhwan. Maka kemudian fata'allamuhu, maka mereka pun mulai mempelajari apa yang di kitab itu, wa rafadhu kutuba anbiya'ihim, dan mereka menolak menampik kitab-kitab nabi mereka. Dan ini ikhwan, ini semua adalah Israiliyat, ya. Yang mana ini boleh dituturkan tapi tidak bisa dijadikan sandaran utama, dan maksudnya tidak bisa kita pastikan keabsahan cerita ini. Tetapi ya takriban kira-kira mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, boleh kita mendengar atau membacakan riwayat Israiliyat, enggak masalah. Qala ta'ala, maka ketika itu yang terjadi pada setelah kematian Nabi Sulaiman, qala ta'ala tabri'atan li Sulaimana wa raddan 'ala al-yahuda wal yahudi fi qawlihim انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. Maka Allah Ta'ala pun membantah orang-orang Yahudi sebagai tabri'atan li Sulaiman, sebagai pembebasan terhadap harga diri Nabi Sulaiman AS. Karena mereka berkata, orang Yahudi berkata ketika Nabi Muhammad SAW memuji, menyebutkan Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul. Jadi, unzuru ila Muhammad. Lihat tuh Muhammad. Yadhkuru Sulaimana fil anbiya. Menjejerkan Sulaiman sebagai di barisan, di tengah-tengah barisan para nabi. Wa ma kana illa sahira. Tidaklah Sulaiman itu melainkan penyihir, itu kata orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman sahir, penyihir. Padahal Nabi Sulaiman anaknya siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi Dawud itu adalah nabi yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang Yahudi sampai sekarang, makanya bintangnya bintang David mereka. Tapi untuk Salomon, Sulaiman, mereka menuding Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai sahir. Dan sampai sekarang. Maka Allah Ta'ala bantah mereka. وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانِ أَيْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ لِأَنَّهُ كُفْرٌ. Tidaklah Sulaiman itu kufur. Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir karena sihir itu kekufuran. Walakinna syayatina kafaru, walakinna bitashdidi wa takhfif, yaitu bisa dengan tasdid, dengan baca kiraat, salah satu kiraat walakinna syayatin, kiraat lain dengan takhfif walakinis syayatina, tetapi syaitan-syaitan itu kufur. Apa kufurnya mereka? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yaitu hal di sini hal terhadap mereka wa'ul jamaah dalam kafaru, yaitu yu'allimuna an-nasa as-sihr, mereka mengajarkan orang-orang sihir, mengajarkan orang-orang sihir, dan wa yu'allimunahum, dan mengajarkan mereka ma unzila 'alal malakain, apa yang diturunkan atas dua malaikat, yaitu ay al-ulhimahu min as-sihr wa quri'a bi kasril lam al-kainin. Ala kulli hal, di sini mereka mengajarkan, syaitan-syaitan itu mengajarkan orang-orang sihir dan mengajarkan apa-apa yang telah diturunkan atas dua malaikat di Babel. Baladun fi sawalil Iraq, yaitu di Babilonia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat yang disebut kemudian namanya Harut wa Marut. Sebagai badal atau ataf bayan untuk dua malaikat. Yaitu nama malaikat tersebut Harut dan Marut. Dua malaikat ini Allah utus sebagai apa? Sebagai ujian untuk Bani Israel. Mereka ini, dua malaikat ini Allah Ta'ala perintahkan ajarkan tentang sihir. Tetapi sebelum ajarkan tentang sihir, beritahu ke orang-orang bahwa inilah sihir, inilah fitnah, inilah ujian, jangan sampai kufur. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, qala di tafsiran lain, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya Harut dan Marut ini adalah sahiran, kana yu'allimani sihra. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Harut dan Marut bukan malaikat, melainkan dua orang penyihir yang mengajarkan sihir. Jadi khilaf di antara salaf kita mengenai hakikat Harut dan Marut. Yang masyhur sebenarnya Harut dan Marut ini adalah malakain, dan dia sebagai hukumnya dalam nahwu sebagai badal atau athfu bayan. Badal Harut dan Marut sebagai malakain, dua malaikat berarti Harut dan Marut malaikat. Ya, tetapi Ibnu Abbas tidak menyetujui itu, melainkan Harut dan Marut ini adalah dua penyihir dan bukan malaikat. Juga ada yang berpendapat bahwasanya Harut dan Marut itu bukan, itu adalah malaikat, malakan unzila li ta'limihi ibtila'an min Allah lin-nas. Ya, ini yang pendapat yang masyhur. Dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan sihir, ili ta'limi sihir, sebagai ujian dari Allah untuk manusia ketika itu. Jadi ikhwan, di sini para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk para manusia. Dan malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan bermaksiat, tidak akan menyimpang dari perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, malaikat akan turut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti Allah perintahkan oleh hikmahnya. Jangan kemudian kita katakan, oh, kok malaikat kok ngajarin sihir, ngajarin kekufuran. Pada hakikatnya malaikat tersebut hanyalah mengikuti tugas atau menuruti perintah Allah Ta'ala. Apakah malaikat ini kemudian dicela karena mengajarkan sihir? Dicela enggak? Enggak. Karena murni perintah Allah Ta'ala. Dan hanya malaikat ini saja yang diperintahkan oleh Allah untuk itu. Tidak ada lagi yang makhluk lain yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar sihir. Taib, di antaranya Zabaniyah, malaikat yang disebut Zabaniyah, Sanadu'uz Zabaniyah. Malaikat-malaikat yang menggeret orang-orang calon penghuni neraka ke neraka, atau yang menyiksa penghuni neraka di neraka. Taib, apa hukum menyiksa orang, ikhwan? Menyiksa orang, dengan memasukkan ke mulutnya kemudian air yang sangat panas mendidih, kemudian sampai memutus-mutuskan ususnya. Apa hukumnya itu, ikhwan, untuk kita? Boleh enggak, putra? Enggak boleh. Haram. Apa hukumnya kemudian menusuk perut manusia dengan besi panas misalnya? Boleh? Enggak boleh. Taib, kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat penjaga neraka? Hal-hal tersebut yang dilakukan, menyiksa mereka. Apakah para malaikat ini tercela dengan itu? Enggak. Kenapa? Karena ini perintah Allah murni. Jadi apa yang Allah perintahkan untuk malaikat, itu semua berhikmah. Dan kita tidak mencela malaikat, tidak juga mencela perintah Allah dengan itu. Yang kita cela apa? Orang-orang yang kenapa mengikuti hawa nafsu dan kemudian menyimpang. Maka begitu pula dengan Harut dan Marut, mereka bukanlah orang-orang kafir. Mereka bukanlah malaikat yang kufur atau menyimpang. Mereka adalah malaikat Allah, hamba Allah, makhluk Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula lahu nushan innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajari manusia, melainkan keduanya akan berkata kepada siapapun dari manusia ketika itu sebagai nushan, sebagai nasihat. Bilang, mas, innama nahnu fitnah. Kami ini ujian. Baliyatun minallahi linnas. Kami ujian dari Allah untuk manusia. Liyamtahinahum bita'limihi. Yaitu Allah Ta'ala ingin menguji mereka dengan ta'lim ini, dengan pengajaran sihir ini. Faman ta'allamahu kafara. وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Siapa yang mempelajari sihir ini, maka dia kufur. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir itu sudah merupakan kekufuran. Mempelajari sihir, mempelajari tok loh, itu sudah merupakan kekufuran. Tapi bagaimana dengan ta'allum, mempelajari untuk membantahnya? Mempelajarinya untuk membantahnya. Maka ini diperbolehkan dengan syarat pertama, akidah sudah kuat. Itu pertama. Dan kedua, dia memiliki kapabilitas untuk membantahnya di masa depan. Kalau tidak, nggak boleh. Maksudnya kapabilitas di sini dan kesempatan di sini, misalnya dia seorang da'i. Ya, tapi kalau orang awam, nggak boleh. Hatta dia dengan tujuan, nanti saya mau membantah para penyihir. Taib, akhi antum yang pertama udah masuk belum kriterianya? Akidah sudah kuat, udah belajar akidah dengan mapan. Taib, anggaplah sudah belajar dengan mapan walaupun awam. Yang kedua, apakah antum punya opportunity dan kesempatan atau kemampuan kelak untuk membantah para penyihir? Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi enggak sembarangan juga mempelajari sihir untuk membantah, ya. Kemudian mana tadi, ikhwan? Fala takfur. Ya. Faman ta'allamahu kafara wa man tarakahu fa huwa mu'min. Fala takfur bita'allumih. Maka janganlah engkau kufur dengan belajar sihir. Fa in aba illa ta'lima 'allamah. Seandainya kalau orang tersebut menolak kecuali diajarin, yaitu orang tersebut bodoh amat, pengen tetap diajarin, maka kedua malaikat ini akan mengajari. Jadi ketika mereka datang ke kedua malaikat ini sudah bilang, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ngajarin sihir sebagai ujian dari Allah, kami itu oleh Allah. Jangan kamu kufur. Maka kalau dia bilang, mereka bilang, bodoh amat lah, ajarin wae. maka ya udah diajarin. Tapi konsekuensinya lihat aja nanti. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka pun, orang-orang Bani Israel ketika itu, yang awam terutama, mereka mempelajari sihir minhuma, dari apa? Dari kedua malaikat tersebut. Apa yang mereka pelajari ketika itu? مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yaitu, apa yang bisa mencerai-beraikan mereka dengan sihir itu antara seseorang dengan istrinya. Nah, ini bahaya nih. Ini dia. Ini efek pertama loh yang disebutkan dalam dalam ayat ini. Tafriq, yang disebut sihir tafriq. Apa yang ada yang mencerai-beraikan seseorang dari pasangannya, bainal mar'i wa zawjihi, bi an yubaghidha kullan ila al-akhir. Dengan cara apa? Dengan cara membuat satu sama lain itu saling membenci. Ini juga sebagai dalil bahwasanya dengan izin Allah Ta'ala, syaitan dari kalangan jin atau sihir itu bisa menyebabkan pertengkaran antar individu dalam satu naungan. Itu bukan hanya keluarga, kantor bisa, perusahaan, atau proyek, atau ruko dagangan. Bisa, iya. Kemudian memprovokasi, bahkan sesama teman pengajian, bisa. Cuman kalau teman pengajian agak sulit karena mereka belajar tauhid, sulit tuh, sulit. Tapi dalam hadis disebutkan seperti itu, ya namanya tahrish, yaitu memprovokasi antar ahli tauhid, itu bisa. Itu semua bisa dari sihir atau inisiatif pribadi syaitan-syaitannya. Bian yubaghidha kullan lil akhir. Jadi kita tidak mengingkari kalau misalnya di antara efek sihir adalah apa? Membuat suami dan istri itu saling bertengkar, saling membenci satu sama lain. Bahkan kadang-kadang dengan hal yang tidak bisa masuk logika, seperti suami melihat istrinya itu mirip nenek-nenek. Nah, ini beberapa komplain masuk ke Anda atau ada beberapa WhatsApp dari dulu ya. Kok Anda itu kalau melihat istri Anda itu kayak nenek-nenek gitu. Iya. Tapi emang sebelumnya introspeksi dulu. Antum emang menikahi nenek-nenek enggak? Kalau emang menikahi nenek-nenek ya wajar lah. Enggak ya. Muda, masih muda. Tapi kalau ngeliat istrinya, kok kayak ngeliat nenek-nenek gitu apa? Kusam dan jelek gitu. Itu terjadi ada yang seperti itu. Atau normal ngeliatnya, tapi sebel aja. Ngeliat mukanya sebel gitu. Nah ini bisa jadi efek sihir. Bisa jadi ya, enggak mesti ya. Mungkin kesebalannya itu mungkin dari segi lain, tapi kok udah kayak nenek-nenek gitu, karena atau udah kayak emak-emak yang cerewet, jadi suaminya sebel sama istrinya. Nah kalau yang ini mungkin bukan sihir ya, emang murni gitu ya, emang asli. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi kemudian di sini ada ayat yang menjadi syifa, menjadi penyembuh dari segi akidah ya kawan. Kata Allah, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ini harus menjadi syifa dan penyembuh untuk akidah seseorang ketika dia terkena musibah seperti ini. Yaitu mereka, أي السحره, para penyihir, atau para syaitan. Mereka tidak بِضَارِّينَ بِهِ, tidak bisa memberikan madarat dengan sihir. مِنْ أَحَدٍ, kepada seorang pun. Tidak bisa memberi madarat kepada seorang pun dengan sihir tersebut. Illa biiznillah, kecuali dengan biiradatihi, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka seorang yang terkena sihir, baik keluarganya atau pribadi atau siapapun, maka dia harus kembalikan ke ayat ini, ke kalimat وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan kalimat ini ana yakin sekali, kalau antum yakini betul-betul, itu akan melemahkan sihir itu. Karena dengan akidah yang kuat dan antum kembalikan masalah ini kepada Allah Ta'ala, itu akan betul-betul melemahkan sihir. Dan syaitan akan berusaha memperkuat sihirnya, tapi antum tanamkan terus akidah tiap hari tentang masalah bahwa ini takdir Allah Ta'ala. Izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tuh gak bisa apa-apa, kecuali kalau Allah Ta'ala izinkan kamu bisa berbuat. Dan betapa banyaknya anak sudah punya pengalaman dan nafas yang tidak sedikit dalam masalah ini. Ketika Anda sebutkan itu di hadapan syaitannya yang sedang menyerupi orang-orang ini, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Kamu gak bisa ngapain kecuali Allah Ta'ala izinkan kamu melakukan hal seperti ini. itu marah setannya. Dan tapi kadang ada yang lemah kemudian ketahuan gitu loh, bahwasanya ini semua dia nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini juga menjadi dalil kewajiban kita untuk tidak takut pada syaitan. Ya, tidak takut pada syaitan sekalipun makar mereka seberapa. Karena mereka tidak mampu melakukan apapun dari madharat kecuali Allah taala izinkan dengan takdirnya, qadarullah wa ma syafa'al. Makanya alhamdulillah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita kena musibah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kita malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau misalnya kita terkena musibah kemudian kita lantunkan keluhan dan kemudian kita tidak memuji Allah atas musibah ini, itu syaitan menang banyak kita. Lalu juga kita dianjurkan mengatakan qadarullahu wa ma syafa'ala atau qadarullah, bisa qadarullahu, bisa qadarullahi. Ini semua takdir Allah dan apa yang Allah taala kehendaki terjadilah, Allah perbuat gitu. Maka itu semua mematikan kemampuan dari syaitan insyaallah. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari ma yadhurruhum, apa yang bermadarat untuk mereka di akhirat nanti. Itu sihir, wa la yanfa'uhum wa huwa sihir. Sihir itu memberi madarat pada mereka di akhirat dan tidak bermanfaat untuk mereka. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad la muqasam 'alimu al-yahud, yaitu mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui laman ishtarahu, yaitu orang-orang yang ikhtarahu aw istabdalahu bi kitabillah, orang-orang yang membeli atau memilih sihir dibandingkan kitab Allah dan mengganti kitab Allah dengan sihir. Malahu fil akhirati min khalaq, tidak akan punya nasib fil jannah, tidak akan punya bagian di surga. Artinya karena kafir maka enggak masuk surga sama sekali. Jadi kekufuran sihir itu melazimkan apa? Keluar dari Islam. Ya, kemarin di Masjid Jauh beberapa waktu lalu sudah membahas beberapa hukum sihir. Baik sihirnya, hukum untuk penyihirnya, dan apakah penyihir itu kafir, itu sudah ada bahas di kajian kitab Tauhid Masjid Hijau. Alhamdulillah. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wala bi'sa ma, yaitu seburuk-buruk sesuatu yang mereka ba'u, mereka beli anfusahum, diri mereka atau bagian dari diri mereka. Hadzaha min al-akhirati an ta'lamu. Mereka telah membeli sihir dengan nasib mereka di akhirat. Mereka membeli sihir dengan nasib surgawi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka anta'allamuhu, yaitu mempelajari sihir. Haythu awjaba lahumun nar, yang mana dengan sihir itu wajib atas mereka neraka. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui haqiqata ma yasiruna ilaihi min al'adhabi ma ta'allamuhu. Seandainya mereka mengetahui hakikat tempat kembali mereka dari azab selama mereka mempelajari sihir tersebut. Walau annahum al-yahud, seandainya mereka orang-orang Yahudi, amanu bin nabi wal Qur'an, mereka beriman kepada nabi dan juga Al-Qur'an, wattaqau, dan mereka menghindari iqab Allah, hukuman Allah, bitarki ma'asihi, dan meninggalkan maksiat seperti sihir. Wa jawabu law mahdhuf ay la uthibu, mereka pasti akan dapat ganjaran. Jadi kalau mereka beriman dan bertakwa, mereka akan dapat ganjaran la mathubah, yaitu akan dapat ganjaran min indillahi khair, dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Ya, khair yaitu lebih baik mimma syarabihi anfusahum, lebih baik daripada apa yang mereka gadaikan diri mereka dengan sihir tersebut. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi ra'ina. Di sini ra'ina adalah fi'il amr dari mura'at, wa kanu yaquluna lahu dzalik. Ra'ina dalam bahasa Arab, ya Rasulullah ra'ina, artinya perhatikan kami ya Rasulullah. Itu dalam bahasa Arab ya. Tapi di lughah Yahudi, di bahasa Ibrani Yahudi, Ra'ina ini adalah suatu sab min ar-ru'unah. Suatu celaan dari ru'unah. Ru'unah artinya apa ya? Busuk. Jadi ra'ina itu artinya busuk gitu. Faham ikhwan? Jadi orang-orang Madinah ini ikhwan kaum muslim Madinah mereka berbahasa Arab. Nah, orang-orang Yahudi mereka bisa bahasa Arab, bisa juga bahasa Ibrani mereka. Bahasa Yahudi mereka. Dan orang-orang Arab enggak ngerti bahasa mereka gitu. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, dan para sahabat itu kan pengen diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berkatalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, ra'ina." Artinya apa? Dari muru'at, muru'at itu memperhatikan, memantau. Karra'i yar'al ghanam, seperti penggembala menggembala ghanam, memantau ghanam. Ghanam itu apa ghanam? Udus ya. Ra'ina, bahasa Arabnya apa artinya ra'ina? Itu perhatikan kami. Tapi kalau misal di bahasa Yahudi, itu ra'ina itu artinya apa? Busuk. Ya Rasulullah, ra'ina. Ya Rasulullah, busuk ya Rasulullah. Gitu. Ya, padahal busuknya dua murtad ya, busuknya. Tahu busuk siapa? Hah? Sukma. Iya. Itu ru'unah itu. Emang udah busuk beneran. Ya? Kalau itu enggak apa-apa dicela enggak apa-apa, bahkan sebenarnya hukum yang seperti itu pada asalnya apa? Hukum had riddah. Dan ajaibnya beberapa ikhwan itu nanya ke ana, "Loh, kenapa Ustaz kok darahnya tertumpah?" Enggak ngerti orang-orang ini. Enggak ngerti kalau misalnya karena enggak diterapkan di Indonesia. Hukum murtad itu apa? Dibunuh. Dibunuh hukum murtad itu. Maka Junab radhiyallahu anhu mengatakan haddus sahiri dorbatun bis saif. Hukum had untuk penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang, mati. Kenapa? Karena penyihir itu kafir. Menyihir itu adalah perbuatan yang mengkafirkan pelakunya, murtad. Karena hukum riddah dorbah bis saif. Tapi sebelumnya istitabah dulu. Disuruh taubat dulu, 3 kali biasanya. Masih gak mau, udah. Aslinya begitu. Ya. Ini official, murtadnya official ini. Murtad official. Berarti murtadnya lebih terang-terangan ini, lebih parah. Iya. Ini pada menang wahai, antek baik. Karena gak tahu, kalau misalnya balik murtad itu harusnya dibunuh. Dan semoga Allah Ta'ala membunuh orang seperti ini. Mematikannya insyaAllah. Mudah-mudahan. Dalam keadaan yang Allah, terserah Allah bagaimana buat dia. Fasurru bidzalik, maka ketika orang Yahudi melihat kaum muslimin bilang ke nabinya ra'ina, mereka senang. Mereka senang ketika nabi kerasa diejek sama sahabatnya sendiri. Wa khatabu bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanuhiya almu'minuna biha anha. Maka orang-orang Yahudi pun kemudian menyebut nabi juga kayak gitu. Ya Muhammad, ra'ina ya Muhammad, ra'ina ya Muhammad. Dan para sahabat tadi enggak tahu maksud mereka. Bahkan para sahabat mengira bahwasanya orang-orang Yahudi ini mengikuti mereka dari segi tiba. Ya Muhammad, ra'ina. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad, atau mungkin Nabi Muhammad juga tahu bahwasanya itu ada maksud. Dan Nabi Muhammad fahafal kelakuan orang Yahudi. Fanuhi al-mu'minuna anha. Maka orang-orang mu'minun pun dilarang untuk mengucapkan ra'ina. Waqulu badalaha, dan ucapkan oleh kalian sebagai gantinya, unzurna wasma'u. Ya Rasulullah, unzurna wasma'u. Ya, atau enggak, katakanlah unzurna ya Rasulullah, itu aja. Gantinya ra'ina apa? Unzurna. Apa arti unzurna? Unzur ilaina. Ya Rasulullah, lihatlah kami ya Rasulullah. Sebagai ganti dari apa? Ra'ina. Kemudian kata Allah Ta'ala, wasma'u. Perintah dari Allah untuk orang-orang muslimin, mu'minin. Jadi, waqulu wasmi'u. Katakanlah unzurna, dan wahai kaum mu'minin, dengarkanlah. Ma tu'maruna bihi sama'a qabul. Apa yang kalian diperintahkan dengannya, dengan pendengaran untuk apa? Untuk mengikuti, untuk menerima hidayah dan petunjuk dari Allah. Walil kafirina adzabun alim. Mu'lim, mu'limun huwa an-nar. Untuk orang kafir ada adab yang pedih, yaitu neraka. Diistinbatkan dari ini, ikhwah sekalian, bahwasanya kita juga dilarang untuk menyebut negeri Yahudi sebagai negeri Israel. Dan itu pendapat yang lebih tepat menurut ana, walaupun dulu ana ingkari pendapat tersebut. Tapi ternyata sahih. Ya. Atau menyebut ya negara Zionis itu sebagai Israel begitu saja. Ya. Berangkat dari ayat ini, ya. Karena tujuan orang-orang Yahudi menamakan negeri mereka dengan Israel untuk mengangkat derajat mereka bahwa mereka ini Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu enggak suka disebut Yahudi atau disebut Jewish, itu kurang suka. Tapi ketika disebut Bani Israel, ya senang mereka. Dan dalam Al-Qur'an rata-rata kalau disebut Yahud itu konteksnya negatif. Tapi ketika disebut Bani Israel itu relatif. Kadang bagus, kadang jelek. Jadi ketika sebutan Bani Israel itu bagus. Karena Bani Israel artinya apa? Keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu Bani Israel. Tapi ketika disebut Yahudi, itu konteksnya tuh gak enak rata-rata. Yahudi, mesti gitu gak enak ya? Tapi kalau misalnya disebut Bani Israel, masih ini. Masih ini, bagus. Ya. Masih bagus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin." Yaitu orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga musyrikin, mereka tidak menginginkan, yaitu dari kaum musyrikin Arab, mereka tidak menginginkan ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak suka diturunkan kepada kalian wahai muslimin kebaikan wahyu dari Rabb kalian. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin dan juga terutama orang-orang ahli kitab yang kafir, mereka hasadan lakum, mereka hasad kepada kalian. Jadi turunnya Al-Quran ini dihasati oleh mereka. Ya, wallahu yakhtassu birahmatihi min nubuwatihi. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan kenabian dari Allah taala, may yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang agung yang besar. Taib itu insyaAllah 4 ayat, 1 halaman full. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Kita lanjut insyaAllah dengan kitab At-Ta'sil fi Talabil Ilm. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.